Salah satu tanda dari keluarga yang sakinah, keluarga yang barokah, seperti itu. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bangun, halo. Kanjeng Nabi niku yen badhe mapan sare, janjian kali garwane. Kok tangi dalu nggih salat nggih. Jenengan aku tangi dhisik jenengan digugah, kok yen jenengan tangi dhisik kula digugah. Nggih ngono. Kula kali bojo kula kadang-kadang yang ngono. Loh, yo kadang-kadang sih Pak wong kula niku jarang kula ten dalem bengi kaya ngeten niki. Main kula ndugi ngriyo paling jam 3:30 4 subuh, sering saya jam 3. Kalau lagi di rumah pas sonten ngoten. Badhe mapan turu ngoten niku bojo tak omongi, sayang. Mbok kan guyumu kok kaya gak percaya sih model. Aku sampai saiki nyeluk bojoku sayang. Ora ngandel ya wis. Itu ajaran Rasulullah. Kanjeng Nabi, ya Humaira, wahai Simrah Delima. Kanjeng Nabi pesan, bapak para suami, panggil istrimu dengan panggilan terbaik. Layani istrimu dengan pelayanan terbaik kalau memang wajahmu bukan wajah yang baik. Rupane ra payu digadekno. Gelek ngelarakno nyeluk jenenge langsung ton ngono. Jongkrokno ae Bu lek wong lanang model ngono. Gak mesra blas. Nane aku yo praktek ngono. Sayang. Engko bengi tangi nggih? Nggih. Jam pinten? Ya sedengane 2:30. Nggih. Mangke lek aku sing tangi dhisik sampean tak gugah, mule sama tangi dhisik aku digugah. Nggih, janji, janji. Ngomari ngono terus jentianku tak dokno. Ayo janji. Tetek-tetekan jentian. Ngono. Ora ngandel ya wis. Diomongi teman-teman kok. Bahkan Rasulullah kadang-kadang kalau bangunin istrinya surprise. Kejutan. Jadi masuk ke kamar istrinya sare. Ngoten niku bawa air segelas kemudian jari jemari Rasulullah yang mulia itu dicelupkan ke dalam air di gelas itu percikkan ke wajah istri beliau biur-biur dikit kaget mestani kadang-kadang surprise aku yo tahu praktek ngono lho kula niku lek ngerti ngoten niku sekali-kali tak praktekne mlebu kamar tak gawane banyu segelas tak celup ning tak banyu biur-biur kaget kan dene tangi cengkel lungguh aku dicowotot pipiku ah ngono wis saweneng aku langsung. Nah iya, mulanya bapak sekali-kali bikin surprise, sekali-kali sampean praktek. Tapi ngapunten soalnya bojo sampean tangine kan rodok ndablek ya. Banyune aja sak gelas, sak ember ya. Siramno. Oke, udah janjian kayak gitu lagi malam suami bangun, wudu, salat, maunya istri digugah. Ayo bu. Tau ya apa cara kene leh nyeluk ya dek. Wong kene saiki wis mamah. Wong kene kan mama to saiki. Lho iya kan? Ya dulu Pak Bu itu dulu. Kalau orang kerajaan sekarang udah beda. Suami manggil istrinya mama. Istri panggil suaminya papa. Wong kerajaan niku mama papa. Iya dadi ana ibu-ibu omahe kerajaan iki arep nekani pengajian muslimatan. Acarane kan habis zuhur jam 2. Ngono ku jam 7 isuk wis pamit bojone. Mesra nenek pamit. Papa. Mosok lanang yo setel. Napa mama? Nanti habis zuhur, mama mau pengajian, Pak. Mama pamitnya sekarang aja ya, Papa. Takutnya nanti gak ketemu Papa. Keburu Papa berangkat deh. Kan nanti habis zuhur, Papa mau berangkat golek rosokan. Agus jembek ngerasanya saya. Hati-hati loh, Papa. Itu di peluruan tempat sama itu banyak belingnya itu. Nanti kalau kaki Papa kena beling gimana, yuk. Kalau dapat umplung yang bagus bawa pulang ya papa. Masa iki jan kok. Wis janjian. Halo. Halo. Janjian lagi malam. Ya. Aku kok mbok sentak to, Bu. Bojoku lek gak tau bentak aku. Nontok jam terus jare. Wong bojoku gak tau bentak aku ngono kene mbok bentake. Oke, suami bangun. sekitar jam 2:30, istri dibangunin, ayo bu, ayo tangi, ayo sholat, mau cari jalan digugah 2:30, ayo tangi, gak tangi, mau letok, jam biru tuh pak, 2:30 loh ya, 2:30, mau janjiannya 2:30, kata tangi, ayo tangi, siapa pak, 2:30, si tadi udah engkas, turu mana, suami sholat, zikir, begitu jam 3 dibangunin lagi, ayo bu, ayo tangi, mulai tau ya, pak, si tau gegerku, si loro kabel, si tau dilungkas, turu mana. Ya Allah, suami sholat, zikir, sampai terdengar tarhim. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Kau gak, apa enak suaranya? Apa gak enak, gak laris bro. Dikuka bosnya bu bentar sim lo ya, ayo tarhim, ayo tarhim, kok mumpung sih ono waktu lo ya, engko telat waktu nente, ayo anjen sing lanang ki yo sabar, yo telaten, yo ikhlas kaya aku. Engko yo sapa buka sik pancet gak kelem nang utawa nanggung tarhim turu maneh. Sing lanang sholat, zikir, bahkan sampai terkumandang azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Azan kuka. Ma. Azan, ayo jamaah subuh. Mau ya kak. Dalu gak sholat dalu sing ayo jamaah. Lho pam sing azan mari azan sing pujian model nek pujiannya dawowo. Turu cek kober ngelokno pujiane model dawa. Iki wong wedok gak tepak. Iki lek gak wong wedok krajan iki gak ono model iki. Mau sik kober ngelokno mari nek sik sabana. Saya gak gelem tangi. Ya Allah, suami salat qabliyah subuh. Qabliyah habis itu zikir. Sik tinteni karepe wis gak apa-apa wong jarake masjid yo cedhak ae. Qomat gaugah wudu jerantal ngono. Tinteni sampai tekan qomat wisan. Iqomah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ayo kamu mati masjid kerajaan ke? Prajatek qomat di masjid kene Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatish shalah qad qamatish shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Iku wis paling apik ya. Yo ora pelecehan yo ngono temen kok. Sampai tekan iqamah, istri dibangunin nama suami. Ma, ayo dek, ayo bu. Ayo, utu, jamaah, asko mata, asko mata. Itu panu, kadung, berangkat, turu maneh. Suami berangkat jamaah subuh, istrinya melungker, tak tangi. Sorry ibu, kalau memang kayak gitu, besok di akhiratnya, bapak masuk surga dulu. Ibu kendel dihukum dan neraka. Iso mentas, iso non rokok salah wase. Nek wong lanang mau akeh mentase. Bapak sama kok bapak. Bapak mau masuk ke surga juga gitu, ditawarin sama malaikat. Bapak sekarang udah bisa masuk surga bapak. Tapi mohon maaf bapak, istri bapak masih dihukum di neraka. Gimana Bapak, nunggu istri atau coba menu baru? Jenengan ditawani Pak, Pak ngerantos garwane riyen napa ten swarga langsung, kira-kira Bapak menjen jawabnya pripun Pak? Ini wong lanang ora usah ditawani, malah malaikate dilok-lokno langsung ya. Apa ngenteni barang malaikat kok goblok ngono. Kaya apa ngenteni jare malaikat. Lah terus bojomu kuwi apa? Gampang, Bro. Enteni nang kono, engko nek nyusul ya ditampani. Lah kita kan enggak ingin seperti itu. Kita kepenginnya bareng-bareng, betul? Mulane ayo perlakukan itu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar wa tawasau bil marhamah. Itu berlaku dalam seluruh aspek kehidupan. Lebih-lebih dalam kehidupan berumah tangga. Nila estu pesan dalam ibu. Yen wonten pengajian kados ngaten menika ibu, bapak diajak. Soalnya urusan nekani majelis taklim pengajian, ibu-ibu lebih rajin daripada bapak-bapak. Betul? Lah lek wonten pengajian ngeten niki bapake dirayu Bu dijak ngaji. Pak, ana pengajian ayo berangkat Pak. Aku kepengin mlebu swarga bareng sampeyan Pak. Engko nek aku berangkat pengajian, sampean gak berangkat pengajian meneh awak dhewe pisah aku nek ngene swarga sama nek ngene neraka ya apa Pak? Aku sayang karo sampeyan Pak, aku mau pisah karo sampeyan. Buktine biyen sing nglamar aku ya wage sak pirang-pirang Pak, tapi gak sing tak trimo ya sampeyan wong aku seneng karo sampeyan. Aku mau dinangka sapa-sapa mulane aku kepengin awak dhewe enak nang ngene donya esuk bareng-bareng nang ngene akhirat mlebu swargane ya bareng. Lah nek saiki berangkat pengajian terus meneh sampean ora berangkat pengajian awak dhewe nokono meneh pisah aku nek ngene swarga sama nek ngene neraka terus ya apa nasib awak dhewe Pak? Mosok sama dirayu. Sapa ngomong ngombe? Anggitmu sapimu. Mosong rada alus titik kok. Kuwi ngomong diunjuk riyen ngono ora iso. Jan gak duwe tata krama wong ngene. Ngerti yo ngene gak berangkat mau aku. Oh wes demangane dilokno ngono tak dongani ae. Halo. Diajak. Bapak juga begitu, Bapak. Lek badhe salat jamaah di masjid, istrinya diajak. Ngapunten, kula mboten kakean dalil wis. Tak dalilono paling sampean ora dunung. Senak kaya pengertian ngeten mawon nggih. Wis enak ngene ngaji zaman saiki kok. Oke. Kalau mau salat jamaah, Bapak, Ibu diajak, Dek. Ayo jamaah, Dek. Nek gak jamaah meneh awak dhewe pisah aku ndek swarga widodarine wayu-wayu lho ya ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ngelak men mbak aku mau ditinggal moso sampean kok tega Pak ninggalno aku yo gak jenenge bojo tapi nek kepepet yo usahakan berjamaah oke okay? Oke okay? Hasil utama wis waktune karena waktunya terbatas ya. Hasil utama, iya aku siapa ngaleh mana Bu, zaman gua hasil, yo yo. Bu Joko, gak tahu makso-makso aku, zaman makso-makso. Anjir nyor resiko dari Ustaz terkenal nih resiko ini dari. Aku susah zaman ini guys, enakan zaman biyen guys, loro kabeh. Ngapunten nggih. Hasil utama Isra Mi'raj itu kan salat. Yes. Rasulullah itu seumur hidupnya ndak pernah salat fardu sendirian, pasti berjamaah. Hatta beliau keadaan sakit, hatta dalam bepergian tetap diusahakan berjamaah, gelek rewan berjamaah. Itu dengan orang satu, orang dua tetap jamaah. Mazhab papat, iku sing jamaah salat jamaah sunnah iki mek Syafi'i sing sampean nut. Liyane wajib kabeh. Halo. Ya Allah. Kenapa sih? Ngene wis ngene, ringkes-ringkes ae. Nilai salat kita itu tergantung sambunge ati nang Gusti Allah. Nek sambunge nang ati niku, sambunge ati nang Allah iku akeh, nilai salate akeh. Tapi nek sambunge ati nang Allah titik, nilai salate ya titik. Lah nek atine gak nyambung nang Allah, ya gak ono nilaine. Tak baleni, tak baleni. Samane ngrungokno apa ora? Kok mereng-mereng ngono model. Oh ya ampun nek kulinane gaya mereng ya gak ero aku. Wong kene nerangno serius-serius kok. Nilai salat kita lene urusan syariat, sing penting syarat rukunnya dilakoni, sing batalno ditinggalno, beres. Secara syariat sah, secara syara sah. Tapi nilai salat yang sesungguhnya, kalau kepengin dapat nilai, nilai ku biji. Biji ku nilai. Nilai ku biji. Lah biji ku iya, itu tergantung sambunge ati nang Gusti Allah. Lek nyambunge ati nang Allah akeh, nilai salate akeh. Tapi lek nyambunge ati nang Allah titik, nilai salate yo titik. Lek nek gak nyambung blas, yo gak ono nilaine blas. Saiki aku takon, jawab sing jujur, nek gak jujur aku mau nerusno. Sampeyan salat, ati sampeyan sambung temenanan karo Allah, ati sampeyan eling temenanan karo Gusti Allah, iku wis ping pira? Ping pira? Ayo belas kok. Belas. Kate salat iku yo oleh nata ngadeg iso ditopo to ngene ngene. Iku sik nepakno sarung, nepakno klambi, nepakno kopiah. Usholli. Ngomene ngene ngomwe. Aku nang salat koyo nunggu jengklang rasane. Ono to kate salat umek lek ono terus nepakno ngene. Usholli. Fardol usholli fardol takbir ini yang alus Allahu Akbar nyaris tak terdengar coba maca iftitah yang gembira walhamdulillahi katsira hudan terus subhanallah bukrata wa asila wortel bosok tenan iki rasane Allahu Akbar. Regane wis murah, kena udan sisan. Allahu liman hamidah. Panen pora meneh. Allahu Akbar nang bondone tau tangan kabeh. Allahu Akbar diatur ngene bongko temen iki rasane. Allahu Akbar. Ki ulane akeh wong duwe gawe. Allahu Akbar besane yo mana. Tawak yang mau nak mana ay? Musolat itu kau bergelok no besane mana? Lu ngono ku gak sampaian to, aku yo iyo. Lu jujur mawon lo, kapan sih kita solat bisa khusyuk bener itu kapan? Halo? Jujur mawon, nak kelas wong awam gulon jenengan, Allah Allah Allah. Ambok serbanmu lo dawane 500 meter. Halo. Halo. Jujur mawon, kula nggih ngoten, iki mau salat magrib. Oh, Allah, isih jadwale sik loro. Awake kawesel ngono. Allahu Akbar. Wong-wong nunggu ndek ngarep iki kate ngajak ngobrol ae wis gak ngrasakno awak payah. Yo salat iki kok bermikir ngono. Ya Allah liman hamidah ngomong dilu gak apa-apa. Roh wong awak payah ndak karuan dia ngecopros ae ngono. Karena aku mau istirahat, terus aku diganggu. Pakai lu gue tok tok tok tok ni gergeten aku. Ini suruh waktu dibagi waktu ni. Gue tambah dijak ngomong akhirnya wayang ngaji pekoh gak iso ngaji. Makanya kadang aku dilokno jarno, dilokno angkuh, jarno dilokno sombong. Sakarepmu aku. Sempenting tujuanku apa? Aku kepingin istirahat cukup. Nanti waktunya ngaji iso maksimal, fresh. Lagi teko digerutuk wong sak pirang-pirang dijak ngomongin mriko panenan nopo, mriko musim nopo. Aku rasane ngono. Paling ra seneng aku. Ngomong yo ngomong diluk ae. Sampai ke bawah nggone salat ngene. Jarno aku diarani angkuh, tak ngurus nek aku. Yang penting tujuanku apik, ngono nek aku. Nyindir panitia-panitia aku lho sing tak sindir. Ya ini perlakukan bukan hanya kepada saya, sinten mawon, lihat kondisinya. Kalau perlu kita payah, golekno dukun pijet. Lah ngono. Ora cerdas blas modele kok. Lho Nek sayang ngomong tak omong no apa anane. Daripada gak tak omong aku ngrundel dadi dosa. Lho. Omong no nek aku nyantai aku. Ra seneng ya wis. Rambo undang neh ra pateken. Saya tujuannya baik kok, ini kritik yang membangun. Pak Lurah tadi kan kayak gitu. Ngono lho maksudnya. Nanti-nanti lagi ini untuk evaluasi kan ngono. Sampai ke bawah nggone salat temen. Ya Allah subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sangune sumbut pora ngono. Loh, ini maksud saya menceritakan seperti ini ya, ayo dipundut hikmahe, dipundut manfaate. Betapa sulit kita salat khusyuk itu. Yen apa mboten? Jujur mawon, angel. Mulane aja seneng salat ijen kaya khusyuk salatmu. Lah nek ijen gak nyambung nang Allah blas ngono kuwi gak ono nilaine. Lah terus ya apa? Ngalahi ngusul kono lho ndek masjid, ndek musala, ndek langgar. Engko gak khusuke sampean dikatutno sing khusuk-khusuk kae. Khusuk titik ngelumpuk dadi siji dadi khusuk akeh. Enake wong jamaah ning kono iku. Gak khusuke sing salate gak khusuk malah katut sing salate khusuk. Iku enake jamaah fadhile Gusti Allah ning kono wong sing gelem salat berjamaah. Sak masjid gak ono sing khusuk, imame tok sing khusuk. Kuwabeh katut khusuk. Nyetrum modele jamaah iku. Imam gak khusyuk perkara utange akeh umpama ya. Umpama. Nganggitmu nek imam terus gak duwe utang ngono. Dae rata-rata imam tambah ora patek nyambut gawe kok. Enggak iya. Njagakno berkat. Ngono wong-wonge gak pengertian ngundangi kenduren kon tahlilan petentengan selawate klutik 5000. Lho imam kok gak khusyuk? Ana salah sijine makmum sing khusyuk, kabeh kesetrum malah dadi khusyuk. Enake malaikat iku lek nyatet wong salat jamaah borongan. Dadi ana sing ketok khusyuk sito, ngoten karo malaikat langsung ditulis khusyuk kabeh ngono. Tanda tangan jedhok setempel jedhok tanda tangan tutup buku istirahat deh. Lho, bocoran informasine ngono. Malaikat itu ana wong salat jamaah seweneng. Catetane kan ringkes. Ketok ana sing khusyuk siji langsung tulis khusyuk kabeh. Wis ngono, tanda tangane setempel dok tutup buku istirahat. Dadi iku enake apa meneh dadi makmum. Wis ta, masih salate gak bejaji kaya salatmu, ya. Ya salatku barang. Nek gelem jamaah dijamin bejaji, dijamin ape. Apa meneh dadi makmum enak. Makmum iku gak mikir. Makmum iku santai. Ora mikir, kari manut imam to. Imam ngadeg, melu ngadeg. Imam tangane dijunjung, junjung dhewe. Imam sendakep, melu sendakep, santai. Mbok imam maca takbiratul ihram nganti petentengan. Allahu akbar. Makmum santai. Allahu akbar. Imam ini maca Fatihah metenteng nganti otote gulu sak linggis-linggis. Bismillahirrahmanirrahim. Makmume santai men. Ngono kok rebutan dadi imam ini. Ngono kadang ngono iku rebutan dadi imam. Berangkat jamaah bareng tekan masjid wis diimami wong balik mulih ngono. Semaureng mun sapa wani ngimami. Iku imam kocok ya ngono iku. Jarno muring-muring ya wis wong ora ngurus lek aku. Dae kok. Halo. Halo. Santai makmume. Imame metheteng alhamdulillahi rabbil alamin. Sire makmum biarin. Arrahmanir rahim. Makmume emang gue pikirin. Nyantai mbok sampai imame doamin. Makmum kari bodo amin. Amin. Nah imam metenteng Allahu Akbar melungker melok mebet melungker. Imam nyengongok melu nyengongok. Imam jungkel tututin jungkel. Imam lungguh melu lungguh. Imam jungkel meneh melu jungkel meneh. Imam tangi Allahu Akbar. Makmume santai mebet. Jarno imame metenteng ya wis doatlin. Makmum kari bodo amin santai. ngono ae ndek buku catatan amal. Iku karo malaikat wis ditulis nama Sukadi. Alamat kerajaan Pesanggrahan Batu. Lho, amal salat berjamaah. Pahala 27 derajat. Keterangan khusyuk ngono. Catatan yang buku lo keterangan khusyuk. Padahal Kang Sukadi lo kari bondo. Amin. Iku catatane wis khusyuk. Stempel blok resmi tanda tangan malaikat. Mangkane wong gak gelem salat berjamaah ku bento. Bento. Nang upahe luwe akeh. Padha salate lek ijen oleh siji lek jamaah oleh piro? Lho, 17. Dalile apal kabeh wong kerajaan. Salatul jamaah anti afdhalu min salatil fardhi bi syab'in 20 darajah. Nah, aku wani asline nek dalil yo nyaman, Bro. Tapi sing adepi sampean-sampean nggih apa ngetokno dalil. Aku moh dadi wong pamer-pamer. Ana wong-wong pidato modele pamer pengetahuan kan ana to modele kawaya. Ini menurut kitab ini begini, menurut kitab ini begini kawaya. Dibukakno temeni padahal yo gobek-gobek ngono. Aku kenapa saya enggak sering-sering mengucapkan dalil? Kenapa? Satu, aku enggak hafal. Jujur toh aku. Tapi lek karo sampean-sampean insyaallah ya saya tetap menang aku. Enggak hafal sing ndakik-ndakik ngono iku lho maksude, mbuka sik ngono to. Tapi sing nek kaya pengertian-pengertian kan genah. Halo. Lek salat ijen oleh siji lek jamaah oleh piro? 17. Ngono ku sik ana sing kok berbantah. Alah 17 ae kok gak pengen. Ancen contone cilik, mulane sampean ora pengen. Contone cilik mok 17. Ayo coba digedhekno contone, lak mundak pengen. Nek ijen oleh 1 juta, nek jamaah oleh piro? 17 juta gak yo sepeda motor loro iku. Bati-bati jamaah. Gedhekno maneh contone, tambah kepengin maneh sampean. Ijen oleh 10 juta, jamaah oleh piro? 270 juta mobil anyar, Bro. Kandhane kok gak kelem jamaah iku bento. Kenapa sih? Di masjid-masjid kita dipasangin beduk sama orang tua dulu. Iki lek mbok geleki kitabe gak kira ketemu. Gelekno kitab fikih sing ana takbir wal beduku utawi beduk ora ngirono. Tapi rata-rata di masjid kita dipasangin beduk itu filosofi ajakan untuk sholat jamaah karena pahalanya besar, fadilai kata ben gak ditinggal no masuk waktu sholat isya umpama beduk ditabuh tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong kan mandang suaranya mantep mu, sing tiga beduk ini lulangi sapi lanang. Donek lulangi sapi wedok, sing tiga beduk suarane seji, onok jebrake modele. Tong tong blak blak blak blak blak tong blak seji. Lho, nguyuwe lo gak podo. Sapi lanang ngoyo kan isok, gak yang kau walu, isok tiga yang kau enam, tiga yang kau telu kena, tiga huruf D kena. Bareng kecandak, kan keterak uyuwe sapi wedok. Rusak angkone korat karet yes ngono. Ini ada filosofinya. Halo. Halo. Sapi sing sampean guyu apa? Sapi. Ini filosofinya apa? Beduk ditabung ngandani. Hei wong kerajaan, hei wong pesanggrahan. Ayo wis manjing waktu salat isya ayo jamaah di masjid. Tinggalen TV-mu, tinggalen gawean musik sementara. Ayo salat jamaah eman rek ganjarane 17 derajat. Iki lho masjidmu jeh kotong tong tong tong tong tong masjidmu kotong. Ayo diseni 17 derajat. Wis kandhane ngono gak ono sing berangkat. Jare beduk. Oh wong kerajaan iki dog gendeng deng deng deng deng deng deng deng deng gendeng. Iki beduk sik gak trimo dibaleni tong deng masjidmu kotong iki lho gendeng. Ngawen golek kiai sak Indonesia iso nerangno ngene iki ra ngarah petho. Halo. Subhanallah.